بسم الله. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله وكانت غسان وهم ملوك عرب الشام حربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan dulunya Raja Ghassan pada saat itu mereka adalah raja-raja Arab Syam. Mereka keadaannya memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanu untuk kuda-kuda mereka. Wa kana hadha lamma ba'atha Syuja' ibn Wahab al-Asadi ila malikihim al-Harith bin Abi Syamur al-Ghassani yad'uhu ila Islam wa kataba ma'ahu ilayhi ala Syuja' fantahaitu ilayhi wa huwa fi ghawtati Dimashq wa huwa mashghulun bitahiyatil anzali wal altafil qaisar wal altafil qaisar wa huwa ja'im min hims ila ilya. Wa kana hadha lamma ba'atha Syuja'. Dulunya ini terjadi ketika Rasulullah mengutus Syuja' ibn Wahab al-Asadi. Mengutus Syuja' bin Wahab al-Asadi ke raja mereka, Raja Ghassan, yang bernama pada saat itu Al-Harith bin Abi Syamur al-Ghassani. Apa namanya? Al-Harith bin Abi Syamur al-Ghassani. Yada'uhu ilal Islam. Rasulullah mengajak masuk ke dalam Islam melalui surat yang dibawa oleh Syuja' bin Wahab. Wa kataba ma'ahu ilaihi. Kirim surat kepadanya. Qala Syuja', berkata Syuja' pada saat itu, fantahaitu ilaihi wa huwa fi gautati Dimashq. Aku sampai kepadanya dalam keadaan dia berada di gautah Dimashq. Wa huwa mashghulun bitahyi'atil anzali wal altafi li Qaisar. Dalam keadaan dia sangat sibuk untuk mempersiapkan jamuan-jamuan untuk Raja Kaisar, Raja Romawi. Wahuwa ja'im min hims ila Ilya. Sementara memang Raja pada saat itu, Raja Romawi datang dari Hims menuju Ilya. Fa'akamtu ala babihi yawmaini aw thalatha. Karena kesibukan Raja Ghassan ini, aku hanya bisa berdiam di pintu kerajaannya selama 2 hari atau 3 hari. Faqultu li hajibihi inni rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihi. Maka aku berkata kepada hijab, hajib-hajib itu pengawal. Barakallahu fiikum. Ini hajib, ini juga hajib ini. Bulu mata ini. Barakallahu fiikum. Yang menghijabi kalau ada sesuatu langsung barakallahu fikum. Sama seperti ini juga pasti ada pengawal. Raja itu susah untuk seorang menjadi raja. Proses panjang. Dan biasanya raja itu adalah orang-orang pilihan. Maka untuk tidak terjadi kekacauan dan kericuhan, raja ini mesti harus tetap ada dan dijaga. Barakallahu fikum. Kalau tidak kacau negeri kalau tidak ada penguasanya. Maka sangat dijaga seorang raja atau penguasa itu. Maka utusan Rasulullah yang bernama siapa tadi? Syuja' berkata kepada Hajib, jadi pengawalnya, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilahi, aku ini utusan Rasulullah ke Raja Ghassan ini. Baik. Faqala la tasilu ilaihi hatta yakhruja yawma kadza wa kadza. Kata pengawal ini, engkau tidak bisa bertemu dengannya karena kesibukannya sekarang ini, kecuali di hari dia keluar, di hari ini dan hari itu. Hatta yakhruja yawma kadza wa kadza. Wa ja'ala hajibuhu wa kana rumiyan ismuhu Timari yas'aluni an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan pengawalnya ini, penjaganya ini, orang Romawi bernama Mari, bertanya kepadaku tentang Rasul ini. Penasaran dia, siapa sih Rasul itu yang katanya Rasul. Wa kuntu uhadithu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ma yad'u ilaihi. Aku menyampaikannya ke tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang diajak, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seruan beliau maksudnya, ajakannya, risalahnya apa. Maka aku mengkhabarkan kepadanya tentang Rasulullah dan ajakannya, ajarannya. Fayariku hatta yagliba alaihil buka. Maka pengawal ini langsung terenyuh. Raka. Raka itu ketika seorang diceritakan tentang sesuatu kemudian dia terbawa oleh perasaan hingga dia menangis. Nangis haru, nangis sedih, nangis rindu, nangis. Pokoknya terbawa oleh perasaan. Ya karena dia tahu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Secara global saja bahwa akan ada seorang nabi di akhir zaman. Fayariku hatta yaghliba alaihi. Sampai dia pun menangis terseduh-seduh, wa yaqulu inni qara'tu al-injila fa ajidu sifata hadzal nabi bi'aini. Pengawal ini pun mengatakan, aku sudah membaca Injil dan aku dapati sifat orang ini ada di dalam Al-Injil. Yang kau sifatkan, yang kau ceritakan tadi itu, ya itu yang ada dalam Al-Injil. Barakallahu fiik. Ada dalam Al-Injil. Bi'ainihi. Fana uminu bihi wa usaddiquhu. Maka aku sekarang ini mengimani orang itu dan aku mempercayainya. Fakhafu minal harith ay yaqtulani. Cuma sekarang aku juga takut dari sang raja ini, Raja Ghassan ini, Al-Harith bin Abi Syabr. Aku takut dia akan membunuhku kalau dia mengetahui kalau aku masuk Islam. Wa kana yukrimuni wa yuhsinu diyafati. Dan wa kana yukrimuni, wakana yukrimu, dan orang ini, kata kembali pembicaranya, Syuja mengatakan ini, wakana yukrimuni wa yuhsinu dhiyafati. Orang ini, yang orang Romawi ini yang sudah menyatakan diri masuk Islam, sangat memuliakan aku dan sangat memenuhi kebutuhanku sebagai seorang tamu. Yuhsinu dhiyafati, kan tamu. Wa kharaja al-harithu yawman fajalasa wada'at taj 'ala ra'si. Maka keluarlah Al-Harith di suatu hari dan duduk dia di singgasananya. Wada'at taj 'ala ra'si, dan dia pun meletakkan mahkota di atas kepalanya. Fa'adina li 'alaihi. Maka dia pun mengizinkan aku untuk bertemu dengannya. Pada fa'atu ilaihi kitab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun menyerahkan kepada Raja Ghassan ini surat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqara'ahu, kemudian dia pun membaca surat itu. Marama bihi, dan dia pun melemparkannya. Qala man yantazi'u minni mulki. Subhanallah. Kemudian dia pun bergumam, dia mengatakan, siapa gerangan yang mau merebut kekuasaanku dari aku? Baik. Wa qala ana sa'irun ilaihi, dan dia pun mengatakan saya akan menyerang dia. Walau kana bil yamani ji'tuhu, seandainya pun dia di Yaman, aku akan mendatanginya. Ini apalagi ini cuma dekat. Barakallahu fiik. Yaman kan lebih jauh lagi. Seandainya pun dia aman, dia aku akan mendatanginya. Alayya bin Nas. Alayya bin Nas, panggil semua orang ke hadapan. Falam tazal tu'radu hatta qama wa amara bil khuyuli tun'al. Barakallahu fikum. Terus datang orang sampai dia berdiri, dan dia pun memerintahkan untuk dipasangi kuda-kuda itu dengan sepatu-sepatunya. Maqalah akhbir sahibaka bima tara. Kemudian dia berkata, Raja Ghassan ini mengatakan kepada utusan Rasulullah yang bernama Syuja' bin Wahab, akhbir, sampaikan kepada teman. Ini kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksud. Akhbir sahibaka bima tara. Sampaikan kepada teman-temanmu. Baik, dengan apa yang kau lihat ini, bahwa aku telah bersiap untuk mendatanginya. Baik. Wa kuntu ila kaisar yukhbiruhu khabari wa ma azama alaihi fa kataba ilaihi kaisar alla tasir wa kataba ila kaisar bi khabarihi. Baik. Yukhbiru bi khabari. Dan Raja Ghassan ini pun menulis surat ke Kaisar sebagai raja di atas raja. Raja kecil tapi di atasnya adalah raja lagi. Wa kataba ila Kaisar, dan Malik Raja Ghassan ini pun menulis surat ke Kaisar mengkhabarkan tentang utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma azama alaihi, dan apa yang ingin dia lakukan untuk menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Azama alaihi ini sudah tekad bulat untuk menyerang Rasulullah. Fakataba ilaihi Kaisar alla tasir wala ta'bur ilaihi. Baik. Maka Kaisar pun, Raja Romawi pun menulis surat balasan kepada Raja Ghassan untuk tidak berangkat. Jangan kau melakukan perjalanan. Wala ta'bur ilaihi, dan jangan kau la tasir wala ta'bur ilaihi, artinya jangan kau lakukan perjalanan. Ta'bur itu melewati, melintasi. Jangan kau melintasi ini, perjalanan sampai ke dia. Ini jangan kau pergi. Tawalahu anhu wa wafani bi ilya. Dan dia pun menemui aku di Ilya. Falamma ja'ahu jawabu kitabihi da'ani faqala mata turidu an takhruja ila sahib. Wafani bi Ilya. Walahu anhu, yani dia mengiyakan surat Raja Romawi. Wafani bi Ilya, dan ternyata Raja Ghassan bertemu dengan aku di Ilya. Falamma ja'ahu jawabu kitabihi, maka ketika datang jawaban surat Raja Ghassan dari Raja Romawi, da'ani faqala, maka dia pun memanggil aku dan berkata, mata turidu an takhruja ila sahibi. Dia bertanya, kapan kiranya engkau hendak pulang ke teman-temanmu, yakni ke kota Madinah? Aqultu ghadan, aku pun mengatakan besok. Fa amara li bi mi'ati mithqalin dhahaban, kemudian diperintahkan untuk aku diberi 100 mithqal emas. Wa wasalani hajibuhu bi nafaqatin wa kiswatin, kemudian ditambahkan kepada aku oleh pengawalnya tadi dengan beberapa nafkah dan pakaian. Wa qala iqra ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min salam. Awalnya masuk Islam, paham barlamik, dan sambil menitip salam bacakan, sampaikan kepada Rasulullah dari aku salam. Faqadimtu ala Rasulillah sallam fa akhbartuhu, maka aku pun mengkhabarkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarnya, faqala bada mulkuhu. Bada mulkuhu yang akan hancur kerajaannya. Wa qara'tuhu min hajibihi salam wa akhbartu bima qala. Dan aku pun membacakan, menyampaikan salam dari pengawalnya tadi, dan aku kabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang dia ucapkan, bahwa dia telah beriman dan mengetahui bahwa yang disifatkan oleh syuja' tadi adalah apa yang dia ketahui dari Al-Injil. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadaqa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan telah benar orang itu. Wa mat al-Harith bin Abi Syamur 'am al-Fathi fi hadhihi al-muddah arsala Malik Ghassan yad'u Ka'ban ila al-lihaqi bihi fa'abat lahu. Sabiqatul husna ayyargaba an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa dinihi. Baik, wa mat al-Harith bin Abi Syamur 'am al-Fath. Kemudian di Fathu Makkah meninggallah Al-Harith bin Abi Syamur tadi, sang Raja Ghassan. Apa fi hadhihi al-mudda arsala Malik Ghassan yad'u Ka'ban ila al-ilha al-lihaqi bihi. Di tempo inilah, di tempo barakallahu fikum, Raja Ghassan mengirim surat kepada Ka'ab bin Malik untuk bergabung dengan Raja Ghassan. Abad lahu sabiqatul husna, maka engganlah kebaikan yang telah dilakukan oleh Ka'ab bin Malik, karena kebaikan yang telah dilakukan menjadikan dia lebih cinta ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun sekarang dalam kondisi dihukum dalam bentuk diboikot, tidak diajak bicara selama 50 hari. Ayar gaba'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini karena kebaikan yang mendahuluinya dari kebaikan yang sangat menjadikan dia enggan berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan agamanya. Oleh karena itu Ka'ab bin Malik setelah membaca surat Ghassan ini, surat Raja Ghassan yang mengajak untuk bergabung, ini sangat berbahaya. Sangat-sangat berbahaya. Kesendirian ini sangat berbahaya. Ahlu kota illa billah. Gampang diajak oleh orang-orang ahlu talal. Dari PDNT sendiri, mari jo, bergabung dengan kami. Allah al-Mustafa. Qala rahimahullahu ta'ala faslun. Fi amri Rasulullah SAW lihaulai thalatha ayyatazilu nisa'ahum lima madalahum arba'una laylah. Al-bisharati bimuqaddimatil faraji wal fathi min wajhaini. Fi amri Rasulullah SAW liha'ulai thalatha ayya'tazilu nisa'ahum lima madalahum min arba'ina min lahum arba'una layla. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan tiga orang sahabat ini, siapa namanya? Masih ingat? Ka'ab bin Malik, Ahsantah, terus Bilal. Bukan Bilal, Hilal. Dari Murara bin Rabi, Hilal bin. Siapa? Siapa Yusuf? Hilal bin Umayy. Jazakumullah khair. Ketiga-tiga sahabat ini telah diboikot selama 40 hari. Tidak diajak bicara, tidak diberi salam, dan tidak dijawab salamnya. Barakallahu bikum. Disuruh lagi untuk tidak mendekati istrinya. Tidak menjimai istrinya. Kal bisyarati bimuqaddimatil faraji wal fathi min wajhain. Ini walaupun semakin berat rasanya, tapi itu ada isyarat sebagai pendahulu akan adanya jalan keluar. Wal fath adanya kemenangan dari dua sisi. Pertama, ila kalamuhu lahum wa irsaluhu ilaihim ba'da an kana la yukallimuhum bi nafsihi wa la bi rasulihi. Pertama, bahwa Rasulullah SAW sudah mulai mengajak bicara. Ya walaupun semakin berat. Paham barakallahu fikum. Mengajak bicara ini melalui orang. Beliau mengutus rasul, mengutus utusan ke tiga orang sahabat ini untuk mengajak bicara mereka. Sebelumnya tidak diajak bicara dan dia tidak diajak bicara melalui seseorang. Yang pertama, yang kedua, min khususiyati amrihim bi'tizalin nisa wa fihi tambihun wa irsyadun lahum ilal jiddi wal ijtihadi fil ibad. Min khususiyati amrihim bi'tizalin nisa, di antara kekhususan perkara mereka perintah untuk meninggalkan istri, tidak menjimainya. Wa fihi tambihun wa irsyadun, ini juga sebagai pengingat dan sebagai arahan dari Rasulullah untuk tiga orang sahabat ini agar supaya lebih rajin, lebih bersungguh-sungguh dalam beribadah. Barakallahu fiik. Wa syaddil mi'zar dan mengencangkan sarung. Ini tidak menjimai, mendatangi istri, tidak bersenang-senang. Maksudnya dalam proses perbaikan ini, ya jangan dulu dekat-dekat dengan istri. Wa'tizalu mahallil lahwi wal liddah atau wal laddah, meninggalkan tempat-tempat bermain dan bersenang-senang. Ya kan orang bermain-main dan bersenang-senang dengan istrinya. Sementara dia dihukum, ya harus bersabar dari itu. Lebih fokus dengan ibadah. Zikir, doa, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'awud anhu bil ikbali 'alal ibadah, mengganti karena waktu itu tetap sama, tinggal apa yang kita lakukan di dalamnya. Paham barakallahu fikum? Kita ini sama waktunya, semuanya 24 jam sehari semalam. Tinggal apa yang kita lakukan di dalamnya. Kalau tidak ini berarti itu. Kalau tidak itu berarti ini. Kan demikian. Maka berbuatlah untuk diri kita sendiri dan jangan menyibukkan diri kita dengan kesibukan orang lain. Paham? Sibukkan diri dengan apa? Sesuatu yang bermanfaat dengan diri sendiri. Jangan menyibukkan diri dengan kesibukan orang lain. Baik. Yang tidak ada manfaatnya. Baik. Yang tidak ada manfaatnya. Dengan catatannya tidak ada manfaat. Sekarang kan banyak orang menyibukkan diri dengan kesibukan orang lain. Contohnya apa? Baca Instagramnya orang. Apa sih dia bilang? Apa yang terjadi? Ini menghabiskan waktu yang banyak. Ini namanya menyibukkan diri dengan kesibukan orang lain. Katanya simpulan siapa? Apa? Katanya simpulan apa? Apa yang dia bikin? Sibukkan diri dengan apa? Sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita sendiri. Membaca ilmu, belajar, menghafal, murajaah, ini. Baik. Memulai hidup dengan apa? Dengan diri sendiri. Begitu Anda bangun dari tidur, apa? Doa, istighfar, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wudu, setelah itu salat. Jangan bangun langsung panggil Anda HP. Oh, apa yang dibilang simpulan? Ini namanya menyibukkan diri dengan kesibukan orang. Barakallahu fiikum. Simpan baik-baik itu HP. Barakallahu fiikum. Lakukan yang terbaik untuk diri Anda sendiri. Begitu Anda bangun, salat, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir, doa, taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala. Ada saat-saatnya nanti itu kita lihat itu HP, apa yang dibilang oleh si fulan. Boleh jadi ada yang ngirim WA ke atau apa, ada yang bertanya atau apa. Lah Pak Sabih. Menggantungkan hidup kita semuanya untuk itu, maka layam bagi atau yang tidak pantas untuk dilakukan. Paham barulah? Iya. Tidak akan ada habis-habisnya dan tidak akan ada selesai-selesai. Karena ada saja Anda bisa lihat, ada saja Anda bisa baca. Dan akan apa? Tersedot waktu habis di kondisi itu, di keadaan itu. Jadi apa pertama? Sibukkan diri untuk diri kita sendiri. Barakallahu fikum. Jangan menyibukkan diri dengan kesibukan orang lain. Wallahul musta'an. Baik. Anda bangun berarti Anda diberi kesempatan untuk hidup dan beramal saleh. Barakallahu fiik. Menjelang tidur pun Anda harus mempersiapkan diri karena boleh jadi apa? Anda tidak bangun lagi dari tidur Anda. Baik. Sehingga Anda menutup kehidupan Anda dalam posisi terjaga menuju tidur dengan apa? Dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan sambil ngantuk-ngantuk gini tertidurlah. Wallahul musta'an. Wala haula wala quwwata illa. Kita kembali, barakallahu fiik. Min khususiyati amrihim bi'tizalin nisa. Kehususan urusan mereka ini berupa perintah untuk meninggalkan perempuan. Wa fihi tambihun wa irsyadun ilaihim lahum ilal jiddi wal ijtihadi fil ibadah. Jadi peringatan dan arahan untuk mereka agar supaya lebih rajin, lebih bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah. Wasyadil mi'zar, dan mengencangkan tali sarung ini atau mengencangkan sarung ke pinggang. Wa'tizalu mahalillahi wal-liddah, dan meninggalkan tempat-tempat yakni bersenda gurau dan bersenang-senang. Wa ta'awud anhu bil iqbali 'alal ibadah, mengganti menukarnya dengan menyibukkan diri dengan ibadah. Wa fi hadza idanun bi qurbil faraj. Di sini ada apa? Idan, isyarat-isyarat akan dekatnya apa? Akan dekatnya jalan keluar. Karena ketika orang berada pada puncak-puncaknya ujian, dia akan apa? Diberikan jalan keluar. Barakallahu fiik. Semakin berat, maka disitulah semakin dekatnya jalan keluar. Semakin dekatnya kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu qad baqiya minal 'atabi amrun yasir. Dan tidak tertinggal dari kelelahan ini kecuali sangat sedikit sekali. Memang berat, memang suatu yang sulit untuk dijalani. Tapi tinggal sedikit. Sabar sedikit saja sudah. Barakallahu fiik. Wa fiqhu hadhihi al-qissah, kisah ini, kisah Ka'ab bin Malik atau kisah Tabuk secara umum, anna zaman al-ibadati yang bagi fihi tajannubun nisa ka zaman al-ihram wa zaman al-i'tikaf wa zaman al-siyam, farada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyakuna akhiru hadhihi al-muddah fi haqqi haula'i bi manzilati ayyamil ihrami wa siyami fi tawaffuriha 'ala al-ibadah. Baik. Bahwa zaman ibadah, di musim-musim ibadah, di masa-masa kita ibadah, yang bagi kita janubun nisa, hendaknya dijauhkan diri dari perempuan, dari istri. Seperti zaman ihram, ketika kita melakukan haji dan umrah dalam posisi ihram, tidak boleh dekat-dekat karena memang dilarang. Anda disuruh fokus untuk itu. Wa zaman i'tikaf, Anda i'tikaf di masjid, Ya tidak boleh. Kapan Anda menjimai istri Anda, maka batal i'tikafnya Anda. Wa zamani siyam dan bulan puasa. Adapun di malam hari tidak apa-apa. Adapun di siang hari tentunya akan membatalkan puasa dan dia akan terbebani dengan barakallahu fikum kafarah atas pelanggaran yang dia lakukan. Ima membebaskan budak, wa imma dia harus memberi makan 60 fakir miskin, wa imma harus dia puasa 2 bulan berturut-turut. Barakallahu fikum. Maka di masa-masa ibadah ini diperintahkan untuk menjauhi istri. Agar supaya apa? Itawafuriha alal ibadah. Agar supaya semua pikiran, perhatian, tenaga, fokus pada ibadah. Walam ya'murhum bidzalika min awwalil mudda rahmatan bihim. Rasulullah SAW tidak memerintahkan kepada tiga orang sahabat ini untuk meninggalkan istrinya kecuali di akhirnya, tinggal 10 hari. Supaya apa? Tidak terlalu berat atas mereka. Idh la'allahum yadhufu sabruhum an-nisa'ihim fi jami'iha. Idh la'allahum, maka boleh jadi akan melemah sabar mereka tentang perempuan kalau diperintahkan meninggalkan istri dari hari pertama sampai hari ke-50. Ya kan? Barakallahu fiik. Boleh jadi dia tidak bisa sabar. Maka ketika diboikot saja selama 40 hari, barakallahu fiikum, mungkin biasa-biasa saja. Barakallahu fiik. Kemudian 10 hari terakhir ditambah tidak boleh mendekati istri, tidak boleh menjimainya, tidak boleh bersenang-senang dengannya. Ini puncak-puncaknya. Wa syafaqatan alaihim, ini juga sebagai kasih sayang dari Rasulullah. Idh la'allahum yadhufu sabruhum fi an-nisa'ihim fi jami'iha. Khawatirnya tidak bisa sabar, tidak bisa nahan diri dari melakukan jima, sehingga apa, dia melanggar larangan. Fakana minal lutfi bihim warrahma an umiru bidzalika fi akhiril muddah. Termasuk kelembutan dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan itu di akhir periode atau di akhir zaman, boikot yang mereka harus lewati. Kama yu'maru bihi al-haju min hini yuhrim la min hini ya'zimu 'alal haj. Sama seperti diperintahkannya orang-orang yang melakukan ibadah haji dari apa? Diperintahkannya untuk melakukan ini dan tidak boleh melakukan itu apa? Dimulai dari sejak dia memakai ihram, bukan dari sejak dia niat untuk melakukan ibadah haji. Tapi dari sejak dia melakukan ihram, kan cuma berapa hari? Barakallahu fiik. Kita melakukan haji cuma berapa hari coba? Tanggal 8. Yaumut Tarwiyah. Tanggal 8 Dzulhijjah. Tanggal 9 wukuf di Arafah. Hambar lagi. Kemudian tanggal 10. Tanggal 10 apa? Di Mina, mabit di Mina, lempar jumrah, dan tawaf ifadah. Selesai sudah. Barakallahu fiik. Sudah buka pakaian ihram, cuma 3 hari orang memakai pakaian ihram. Cuma 3 hari memakai pakaian ihram. Baik. Wa qulu Ka'b, dan ucapan Ka'b bin Malik kepada istrinya, ilhaqi bi ahliki, yani pulanglah dulu engkau ke rumah keluargamu. Dalilun ala annahu lam yaqta bihadhi lafzah wa amsaluha talak ma lam yanwihi. Ini dalil juga bahwa tidak bisa dipastikan dengan lafaz ini dan yang serupa dengannya dipastikan bahwa dia telah mentalak istrinya. Ini semacam apa? Semacam kinayah, ungkapan ya sesuai dengan niatan yang dia niatkan. Yani suami ketika dia mengatakan, "Oh, pulang dulu saja ke orang tuamu." Ya kan? Dia konteksnya akan berbeda, apa konteksnya sama, tapi keadaannya berbeda. Kalau kondisinya biasa-biasa saja, kemudian dia mengatakan, kau pergi dulu, kau pulang dulu ke orang tuamu, sama dengan anak-anak, nanti anak nyusul. Kan ini biasa saja, sesuatu yang biasa. Kau duluan saja, nanti anak nyusul. Dengan orang baku marah-marah, sebeku ambe, kencang, pulang saja engkau ke rumah orang tuamu. Nah, ini perlu ditanya, dipastikan niatannya apa ketika dia merintahkan istrinya pulang ke rumah orang tuanya. Kalau dia mengatakan enggak ada, enggak niatkan talak, cuma sekedar suruh pulang saja. Karena enggak tahan dia kalau ada di sini, boleh jadi anak mukul atau apa. Misalnya dia akan mengatakan demikian. Atau barakallahu fikum, dia justru mengatakan memang anak niatkan talak. Berarti sudah jadi talak, sudah jatuh talak. Jadi kata-kata yang seperti ini tidaklah dipastikan bahwa itu adalah talak. Dikembalikan kembali kepada suami yang telah mengucapkannya. Wa sahih anna labda talaki wal itaki wal kurriya kadar ka'idha arada giru tasyibi az-zawjah ikhrajir raqiki al-mulki la yuqta'u bihi talakan wala itakan hadha huwa shawab alladhi yadinullah bihi. Dan yang benar adalah labda talak wal itaq wal hurriyah kadzalika, bahwa lafaz talak dan lafaz membebaskan budak wal hurriyah kebebasan kadzalika idza arada ghairu tasyibi zaujat. Demikian juga idza arada ghairu tasyibi zaujah wa ikhrajur raqiq, yakni untuk memisahkan istri dan mengeluarkan apa namanya budak dari perbudakannya atau kepemilikannya, la yuqta'u bihi talaq wala itaq. La yuqta'u bihi talaqun, enggak bisa dipastikan bahwa itulah talak. Kalau cuma sekedar ucapan selain talak itu sendiri, sarihut talak. Hadha huwa shawabul ladzina dinullaha bihi wala nar tabu fihi albattah idza qila lahu inna gulamaka fajirun aw jariyatu katazni alaysa kadhalik bal huwa gulamun afifun hurr wa jariyatun afifatun hurrah wa lam yurid bidzalika hurriyatal itq inna ma arada hurriyatal iffah. Idza qila lahu, demikian juga talak, kata beliau, kata-kata talak juga belum tentu itu talak. Ini kata beliau di sini. Kata talak dan kata itaq, membebaskan, itu pun tidak mutlak dikatakan apa? Adalah talak. Seperti ketika ada orang berkata kepadanya, inna gulamaka fajirun au jariyatu katazni. Budak laki-lakimu itu fajir, berbuat dosa, berzina dia. Atau budak perempuanmu itu berzina, faqala laysa kadzalik. Maka sang tuan pun mengatakan tidaklah demikian, bal huwa gulamun afifun hur. Kan? Bahkan budakku itu afif hur. Dia menjaga diri dan merdeka. Kata-kata berhur belum tentu dia menginiatkan apa? Membebaskannya, karena hur ada artinya membebaskannya dari perbudakan atau bebas melakukan kebaikan. Wa jariyatun afifatun hurrah. Walam yurid bidzalika hurriyatal itq, dan dia sendiri tidak menginginkan kebebasan dari perbudakan, wa inna ma arada hurriyatal iffah, tapi dia menginginkan dari situ adalah hurriyatul iffah, kebebasan dalam bentuk penjagaan diri. Fa inna jariyatahu wa abdahu la yu'taqani bihadza abadan, ketika seorang tuan mengucapkan kata-kata hur ini dan hurra dengan lafaz seperti ini, tidaklah secara otomatis budaknya merdeka. Wa kadza idza qila lahu kam gulamuka indaka, kam li gulamika indaka sana. Ketika orang bertanya kepada sang tuan, sudah berapa tahun budakmu ini bersama dengan engkau, faqala huwa atiqun indi arada hadimamu malikuhu lahu kadama malikuhu lahu lam yu'taq bidzalika. Huwa atiqun indi warada Apa ini? Taib. Wahuwa qadima mulkuhu ay milkuhu lahu. Wahuwa atikun indi. Atik. Atik itu dua artinya. Atik merdeka. Atik sudah lama. Paham insya Allah. Kata atik dua. Atik itu dia sudah dimerdekakan. Boleh jadi ada makna yang lain. Tapi makna juga yang kedua yang kita tahu adalah atik artinya dia sudah lama. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala waliyattawafu bil baitil atiq. Barakallahu bik, rumah tua. Ketika Tuhan itu mengatakan huwa atiqun indi, dia sudah lama di sisiku. Barakallahu bik, wa arada bihi qadima mulkuhu lahu lam yu'taq bidzalika. Sekaja sebatas bahwa dia mengatakan huwa atiqun indi, maka sang budak tidaklah merdeka dengan kata-kata itu. Wa kadzalika idza daraba imra'atahu taib at-talq taib fasuila anha faqala hiya taliq wa lam yakhtur bi qalbihi iqa'u talaq wa inma rada anha fi talqil wiladah wa kadhalika idza daraba imra'atahu at-talq taib daraba imra'atuhu at-talaq ketika istri seseorang telah keluar darah untuk melahirkan fasuila anha kemudian sang suami ditanya tentang kondisi istrinya yang hendak melahirkan. Faqala hiya taliq. Paham? Istri saya itu lagi taliq. Taliq itu mengandung makna juga dua. Taliq dia sudah saya ceraikan. Atau dalam kondisi. Hendak melahirkan. Taliq itu artinya mau melepaskan. Paham barakallahu'alaikum? Perempuan yang melahirkan akan melepaskan anaknya. Memisahkan anak itu dari dirinya. Namanya taliq. Sama seperti suami melepaskan istrinya dari ikatan akad nikah. Barakallahu fikum. Ketika sang istri dalam kondisi hendak melahirkan dan suami ditanya bagaimana kondisi istrimu, dia pun mengatakan hiya taliq. Paham? Taib. Dua makna di sini, boleh jadi dia telah menceraikannya, boleh jadi dia mengkhabarkan tentang istrinya yang lagi melahirkan. Semata-mata kata-kata talik keluar dari mulut sang suami, tidaklah istrinya menjadi tercerai. Walaysat hadhihi lafdhah ma hadhihi al-qara'in sariha illa fi ma urida biha wa dalla siyaq 'alaiha. Ini tergantung kondisinya. Orang-orang itu kan ketahuan siaknya dan ketahuan apa? Kondisinya. Akan beda kalau mengatakan hiya talik. Paham barakallahu fikum. Kondisi marah-marah dengan kondisi biasa-biasa saja. Dia tanya tentang kondisi istrinya mau melahirkan, dia ucapkan itu. Pada wa anha sarihatun fil itaqi wat talaqi ma hadhil qara'in bi mukabara wa da'wa ita bi batila qat'a. Beliau di sini memberikan apa sanggahan terhadap orang-orang yang mengatakan bahwa sarihut talak itu pasti jatuh talak. Paham barakallahu'alaikum? Baik. Adapun kinayah butuh niatan katanya. Butuh penjelasan lebih lanjut tentang niatan yang diniatkan ketika dia mengucapkan kinayah tentang talak. Barakallahu fiikum. Tapi kata Syekh tetap kembali. Barakallahu fiikum. Hatta sarihut talak dengan wal itaq. Barakallahu fiikum. Semuanya tetap kembali kepada niatannya masing-masing. Ilahuna subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.